Mitra Bisnis Kontan menulis, rencana pemerintah merenegosiasi kontrak migas yang dirasa merugikan kepentingan nasional mendapat tentangan keras dari perusahaan asal Amerika. Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia mengatakan, jika renegosiasi dilakukan, perusahaan migas asal Amerika akan hengkang dari Indonesia dan pindah ke negara lain. Benarkah renegosiasi kontrak merupakan pertanda tidak adanya kepastian hukum bagi investor? Untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya telah tersambung dengan Ketua Harian Komunitas Migas Indonesia, Heri Putranto. Pak Heri, apa komentar Anda? Siapapun investor di Indonesia gitu ya, baik industri migas ataupun non-migas, dia mungkin salah satunya adalah pertambangan. Itu memang yang sangat dikhawatirkan adalah adanya ketidakpastian hukum atau dengan mudah bisa dirobah begitu saja, begitu ya. Itu kan dari pihak investor asing gitu ya. Nah, sebetulnya kalau saya melihat di kontrak yang terkait sama industri migas itu sih sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan pertambangan misalnya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Amerika itu mungkin saya lihat lebih cenderung ke pertambangan-pertambangan yang kelihatannya memang betul itu agak merugikan kita. Jadi kita memang minta untuk diperbarui gitu ya, atau lebih win-win lah. Contohnya mungkin itu salah satunya adalah apa ya, Freeport yang kita cuma dapat royalti 1%. Nah, itu kan keterlaluan banget gitu ya. Tapi kalau di migasnya sendiri saya pikir sudah cukup memadai gitu ya. Jadi tidak langsung ada perubahan yang sangat drastis. Berarti kontrak untuk migas tidak ada permasalahan? Di migas ini nggak banyak dikeluhkan, yang ketidakpastian tuh yang terakhir-terakhir ini yang masalah misalnya West Madura gitu. Tapi secara umum masalah bagi hasil ataupun pembagian share seperti itu sudah rasanya sudah nggak ada yang dikeluhkan oleh mitra asing atau investor asing. Cuman kepemilikan. Maksudnya Pak? Jadi isunya lebih mengarah kepada misalnya, tapi ini nggak semua ya, ada beberapa yang porsi dari kontraktor Indonesia, katakanlah Pertamina, itu agar diberi porsi jauh lebih besar. Misalnya kasus di Exxon Mobil yang kemarin ramai di Cepu, ya jangan 5545 dong, paling tidak kalau bisa dibalik gitu ya. Tapi itu hanya masalah itu aja. Jadi secara umumnya udah cukup baik kalau di migas sih Pak. Demikian Heri Putranto, saya Dinda Natasha.